lihatlah sang merah putih yang berkibar di angkasa. Itulah suatu pertanda negeri kita merdeka. Betapa besar jasanya pahlawanku yang berjuang demi rakyat semua di seluruh Indonesia. Jiwa cinta tanah air yang berseri dalam dada, menggelora dan membara dalam hati pahlawan. Pantang mundur dalam perang, selalu siap untuk menerjang. Rela ia berkorban, mengabdi dosa dan bangsa. Itu para pahlawan kita, pendekar negeri yang setia. Sekali langkahnya terayu, lawan pasti akan menyerah. Ketahanan batin di tempat, ketahanan diri dijaga. Ketampilan semua telah siap untuk membela bangsa. Itulah dada pahlawan yang terbuka. Mari kita pertahankan demi cita-cita negara. Cinta tanah air yang berseri dalam dada, menggelora dan membara dalam hati pahlawan. Pantang mundur dalam perang, selalu siap untuk menerjang. Rela ia berkorban, dan bangsa. Itu para pahlawan kita, pendekar negeri yang setia. Sekali langkahnya terayu, lawan pasti akan menyerah. Ketahanan batin di tempat, ketahanan diri dijaga. Keterampilan semua telah siap untuk membela bangsa. Itulah dada pahlawan yang terbuka untuk kita. Mari kita pertahankan demi cita-cita negara.